di pukulan yang pertama. Di situlah kesabaran. Jadi pada saat baru kena musibah, nah di situ dilihat sabarnya orang. Ditentukan dia sabar atau tidak. Jangan dia meraung-raung awalnya, terus keluh kesah, nanti belakangan sudah diam, tenang, saya sekarang sudah sabar. Itu belum sabar namanya. Tapi sabar itu awal kali kena musibah, dia sudah bersabar, ridha dengan ketentuan Allah, berbaik sangka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bersabar. Maka kewajiban pertama bagi karib kerabat yang mendengar ada kerabatnya meninggal, dia bersabar. Kemudian yang kedua dari perkara yang wajib bagi karib kerabatnya, kalau mendengar ada karib orang yang meninggal, dia istirja membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan boleh dia menambah dengan tambahan doa. Ya, sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang ditimpa oleh musibah, kemudian dia berucap sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca itu. Terus dia tambah lagi doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha. Terus dia tambah lagi doanya, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku. Indahnya ya kalau diterapkan doa ini. Dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini menunjukkan kepasrahan dan betul-betul ridha dengan ketentuan Allah. Kemudian dia tambah lagi, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibah yang menimpaku. Sebab orang yang kena musibah akan mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan pahala. Kemudian ditambah lagi doanya, wa khluf li khairan minha, dan gantilah saya yang lebih baik darinya. Ya, musibah yang menimpa saya ini ganti yang lebih baik darinya. Dan ini umum dalam musibah apa saja, bukan hanya dalam musibah kematian. Ya. Jadi baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu doanya. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini ketika kena musibah, kecuali pasti akan diganti yang lebih baik dari itu. Dan Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini, nah, ini apa namanya, telah menerapkan doa ini dan betul-betul dia dapatkan lebih baik. Setelah suaminya meninggal, dia baca doa ini. Ya. Lama setelah itu dia dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dapat yang lebih baik. Nah. Kemudian dari perkara yang perlu diketahui ketika ada yang meninggal, bahwa seorang perempuan kadang boleh dia tidak bersiar selama 3 hari. Kalau itu karib kerabatnya meninggal karena sedih misalnya. Dan kalau suaminya paling lama tidak bersiar selama 4 bulan 10 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Ini meninggalkan berhias itu wajar bagi seorang perempuan. Nah, dan bukan menunjukkan apa namanya, ya, dan dia lakukan hal tersebut tidak disertai dengan perbuatan yang lain seperti yang kita terangkan tadi, ya, seperti meraung-raung, ya, atau merobek-robek bajunya atau yang semisal dengan itu. Nah, iya, dan karib kerabatnya harus mengetahui beberapa perkara yang diharamkan. Di antara perkara yang diharamkan ketika ada orang yang meninggal, dengan yang tanya diingatin. Yang pertama adalah an-niyaha. An-niyaha ini, ya, ini adalah teriakan. Adalah sesuatu tambahan dari menangis. Kalau menangis kan meneteskan air mata. Iya. Nah, kalau dia dalam menangisnya bersuara keras, ya, kemudian mukul sana sini misalnya, atau robek-robek bajunya, itu semuanya masuk dalam an-niyah. Dan ini dari perkara jahiliyah. Karena itu sangat dilarang sekali dalam syariat Islam. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Ya. Dan tidak boleh ada seorang muslim yang melakukan hal tersebut. Nah, dan bahkan diterangkan dalam satu hadis bahwa orang yang meninggal itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Karena tangisan keluarganya. Nah, dikatakan dalam satu hadis, innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sungguhnya seorang mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya atas dia. Maka hendaknya kita berpikir, jangan sampai ada yang menangis ketika ada orang yang meninggal. Dan ingat, kebaikan bagi orang yang meninggal juga. Kita menahan tersebut, bersabar, itu kebaikan juga untuk dia dan kebaikan untuk diri kita. Iya. Iya. Dan di sini menunjukkan betapa indahnya syariat Islam itu. Dan seperti sebagian orang, kalau sudah ditimpa musibah kematian, ada yang kadang pingsan, ada yang kadang stres, ada yang kadang enggak tahu apa yang dia bikin. Ini semua dari perkara yang menunjukkan bahwa dia ini tidak mengerti bagaimana tuntunan agama sebenarnya. Dan menunjukkan lemahnya di dalam perkara-perkara yang menimpanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua dengan perkataan yang baik dan kokoh di muka bumi ini dan di akhirat kelak. Iya. Juga di dalam hadis disebutkan, siapa yang berteriak meraung-raung ketika ada yang meninggal, maka dia disiksa dengan teriakannya itu pada hari kiamat. Ini juga bagi orang yang melakukannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini muncul satu permasalahan. Iya. Sekarang sudah kita ketahui orang yang meninggal itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Ada yang bertanya, loh kenapa disiksa? Padahal bukan dia melakukan. Bukankah dalam ayat Al-Quran dikatakan, wala taziru wazratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang menanggung beban dosa orang lain. Kenapa dia disiksa juga padahal bukan dia melakukan? Ini dijawab oleh para ulama. Kata Syekh Al-Albani ada 8 jawaban. Cuma yang paling dekatnya ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, dan ini jawaban para ulama, orang yang disiksa ini adalah orang yang memang memberi wasiat kepada keluarganya. Kalau saya meninggal nanti menangislah keras-keras, menaunglah keras-keras. Ya, atau apa namanya? Perbanyaklah dan tunjukkan rasa kesedihan atau yang semisal dengan itu. Dan ini terjadi di zaman ini. Nah, sehingga kadang kalau ada acara atau ada orang yang meninggal, seakan-akan acara paduan suara. Karena banyaknya orang yang menangis dan diharapkan ada yang menangis. Dan ada yang tidak mau menangis juga dipaksa menangis. Dan ini adalah perkara yang akan menyebabkan dia tersiksa. Atau ketika dia meninggal, dia tidak berwasiat. Jangan menangis, padahal dia tahu bahwa kebiasaan orang kalau ada yang meninggal pasti menangis. Nah, di sini juga akan mendapatkan siksaan. Sebab tidak berwasiat ya. Padahal dia mampu berwasiat. Kalau dia mampu berwasiat dan dia tahu bahwa keadaan orang kalau ada orang meninggal pasti menangis, meraung-raung begitu. Kemudian dia tidak berwasiat, jangan meraung-raung, maka ini juga akan kena siksaan apabila ada yang menangis, meraung-raung setelah ini. Ini jawaban yang pertama dari para ulama. Jawaban yang kedua mengatakan bahwa dia disiksa dengan tangisan keluarganya. Siksaan di sini bukan artinya dia disiksa, tapi dia merasa sakit dengannya dan merasa sedih dengan hal tersebut. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama. Kemudian juga ketika ada orang yang meninggal, tidak boleh merobek kantong, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh membuat rambut itu aut-autan. Nah, kemudian sebagian orang ada yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, sebagian laki-laki kalau ada orang yang meninggal, dia pelihara jenggotnya. Nanti lama begitu, dia cukur lagi jenggotnya. Ini semuanya dari perkara yang tidak dibolehkan. Ingat. Nah, karena itulah hendaknya kita menjauhi seluruh hal-hal yang seperti itu. Baik, saya kira ini beberapa pendahuluan ya berkaitan dengan masalah penyelenggaraan jenazah. Ya. Dan sekarang kita akan memasuki kepada inti pembahasan. Yaitu yang pertama tentang memandikan mayat. Bagaimana cara memandikan mayat itu? Perlu diketahui bahwa memandikan mayat hukumnya adalah fardu kifayah. Demikian pula mengkafaninya fardu kifayah. Mengantar jenazahnya juga fardu kifayah. Mensolatinya juga fardu kifayah. Menguburkannya juga fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah artinya kalau ada sekelompok orang sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Fardu kifayah. Iya. Nah, ini pada semuanya ya. Baik, sekarang kita buka dulu tentang masalah bagaimana cara memandikan mayat. Setelah kita mengetahui hukum memandikan mayat itu adalah fardu kifayah. Adapun dalil tentang wajibnya memandikan mayat banyak sekali. Ya, seperti hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tentang kisah orang yang muhrim itu haji diinjak oleh apa namanya untanya. Nabi berkata, "Ighsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Dengan air dan daun bidara. Jadi ini menunjukkan tentang wajibnya memandikan mayat. Ya. Baik. Kemudian demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah ketika anak perempuannya meninggal, Zainab meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilnaha thalathan." Mandikan dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali, au aktsara min dhalik atau lebih dari itu kalau kalian memang melihat masih perlu lebih dari itu. Iya. Ini dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya memandikan jenazah. Iya. Kemudian yang perlu diketahui di sini tentang bagaimana cara memandikan jenazah ini. Bagaimana cara memandikan jenazah ini? Iya. Ada beberapa perkara yang harus dijaga dan harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu jumlahnya 3 kali atau lebih sesuai dengan maslahat. Kalau ada memang keperluan dipandang oleh orang yang memandikan, bagaimana itu 3 kali 1 kali itu bagaimana? 1 kali tuangan begini? Nah, 1 kali itu maksudnya kena semua tubuhnya. Selesai dimandikan 1 kali, bersih kena air semua 1 kali, nah, ambil air baru lagi, mandikan lagi, walaupun beberapa kali cedukan, itu 2 kali namanya. Selesai berikutnya 2 kali, terus berikutnya 3 kali, demikian seterusnya. Dipahami ini? Jadi bukan arti 1 kali siram, atau ambil air 1 baskom disiram 1 kali, misalnya. Bukan itu maknanya. Tapi kalimat memandikannya 3 kali, yaitu memandikannya sampai kena semua tubuhnya terhitung 1 kali. Ya, dimandikan lagi kena semuanya sudah selesai 2 kali, terhitung lagi 3 kali, begitu dan seterusnya. Jadi batasan paling sedikitnya mandi itu dimandikan 3 kali, paling sedikit. Boleh lebih dari 3, tapi ada syaratnya kalau lebih dari 3 hendaknya ganjil. Kalau ini tadi kan hendaknya ganjil. Ya, maka 3, 5 atau 7. Ya, kalau dia lihat butuh lagi sampai 9. Ya. Nah. Dan ini wajar kadang. Kenapa dikatakan kadang butuh? Sebab orang yang meninggal itu berbeda-beda keadaannya. Ya. Dan cara meninggalnya juga berbeda-beda. Ada orang yang meninggal, ya, kotorannya keluar terus. Sudah dimandikan satu kali, dua kali, tiga kali, masih keluar lagi kotoran. Dimandi lagi. Ya. Demikian. Ya. Boleh ditambah, dimandi. Demikian pula misalnya ada orang yang penyakit, atau ada orang yang kena musibah, sehingga keluar anggota tubuhnya misalnya, ya ususnya dan semisal dengan itu. Boleh dilebihkan kalau dilihat. Memang maslahatnya, apa namanya, harusnya dilebihkan. Iya. Demikian. Kemudian, ya, yang ketiga, yang hendaknya diperhatikan, jadi yang pertama, dimandikan tiga kali atau lebih, menurut keperluan. Yang kedua, kalau lebih tiga kali harus apa? Harus ganjil. Yang ketiga, tatkala dimandikan, hendaknya dimandikan dengan daun bidara. Air dicampur dengan daun bidara. Ya. Sekira daun bidara itu dikenal dalam Indonesia, dikenal daun bidara. Ya. Harusnya asalnya pakai daun bidara. Asalnya pakai daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, bagaimana kalau tidak ada daun bidara? Maka boleh pakai sabun. Boleh pakai sabun atau yang semisal dengannya, ya, dari apa-apa yang bisa membersihkannya. Ya. Nah, dan asalnya dalam memandikan itu memakai air biasa. Ya. Air biasa dimandikan. Dan kadang boleh memakai air hangat dalam memandikannya kalau dibutuhkan. Misalnya kalau kotoran yang melekat di tubuhnya, kotoran yang tebal, melekat, ya, dan pakai air dingin tidak cukup, maka boleh pakai air hangat. Ingat ya, pakai air hangat, jangan pakai air panas. Ya. Kalau air panas, kedudukannya mayat itu sama dengan hidupnya. Kedudukannya tidak boleh dilanggar. Sebagaimana kalau dia hidup, kalau disiram air panas dia tidak suka, begitu pula pada saat dia mati. Kedudukannya seperti itu, tidak boleh. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, kasru idhamil mayyit kakasrihi hayya. Mematahkan tulang orang yang meninggal seakan-akan sama dengan mematahkannya pada saat dia masih hidup. Ya. Maka pakai air hangat itu boleh. Kapan itu? Kalau dibutuhkan. Kalau diperlukan. Ya. Demikian. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Di akhir, apa namanya, di akhir kali dari mandi tersebut, atau mandi yang paling akhirnya, cucian yang paling akhirnya, itu hendaknya dicampur dengan wangi-wangian. Campur dengan wangi-wangian. Dan paling bagusnya dengan kapur baru. Ya. Paling bagusnya dengan kapur baru. Demikian. Tapi di sini perlu diingat bahwa kadar air yang dipakai atau kadar campurannya itu kadar campurannya jangan terlalu banyak, ya, sehingga merubah air itu. Misalnya air putih, ya, kalau dicampur dengan daun bidara sedikit tidak apa-apa, tapi kalau daun bidaranya banyak sekali berubah airnya menjadi air daun bidara, sama dengan air teh, kan begitu? Ya. Tapi campurannya jangan terlalu banyak. Campurannya boleh dicampur dengan ukuran, jangan sampai merubah bau, warna dan rasa air itu. Maksudnya jangan sampai mendominasi. Dia kalahkan rasa, warna, bau dari air tersebut. Demikian. Jadi dicuci yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Dan paling bagusnya dari apa? Daur baru. Ya, baik. Selesai ya, ini airnya. Ya, selesai tentang bagaimana cara air yang dipakai dan berapa kali dimandi, ya. Dan akhir kalinya dipakai pakai daur baru. Kalau dia tiga kali saja mencucinya, yang ketiganya pakai dapur baru satu wangi-wangian. Kalau dia lima kali, yang paling terakhir yang kelima pakai wangi-wangian dan dapur baru. Kalau dia tujuh kali mencucinya, maka yang ketujuhnya pakai wangi-wangian dan atau dapur baru. Demikian. Baik, setelah itu yang perlu diperhatikan juga, kalau orang yang meninggal, khususnya perempuan, rambutnya terkepang, ya, rambutnya misalnya dikepang misalnya, maka kepangan itu harus dibuka, ya, dan dicuci dengan baik. Rambutnya dicuci dengan baik. Ya. Kemudian, ya, setelah itu rambutnya ditasrih, ya, disisir rambutnya itu, perbaiki, dirapikan rambutnya. Ya. Nah, tapi sisirnya pelan-pelan, jangan sampai membuat rambutnya rontok. Nah, kemudian yang ketujuh, khusus untuk perempuan, ini khusus untuk perempuan, rambutnya dikepang tiga. Setelah dilepas kepangannya semua, dicuci selesai, ya, maka rambutnya dikepang lagi menjadi tiga, tiga bagian. Kemudian diletakkan di belakangnya, yang diletakkan di atas badannya, misalnya mau dibaringkan sudah, kemudian rambutnya dikasih di atas badannya, tidak boleh. Tapi rambutnya ditaruh di belakangnya. Iya. Nah, demikian. Kemudian yang kesembilan atau yang kedelapan, ketika memandikan, hendaknya dia mulai dengan bagian kanannya dan anggota-anggota wudunya. Itu dulu yang dia mulai. Kan dari tubuh kan banyak, tubuh semuanya. Maka yang paling duluan dia mulai dengan bagian kanan. Misalnya jasadnya, ya, dia mau siram, dia mulai dengan bagian kanan dari tubuhnya. Atau kakinya dia mau cuci, kaki kanannya dulu, tangannya dia mau cuci, tangan kanannya dulu, begitu. Ya. Dan dia cuci, apa namanya? Dia utamakan dulu bagian-bagian wudunya, anggota-anggota wudunya. Ya. Dan anggota wudu dimaklumi bersama. Iya. Baik, ini delapan perkara, delapan kriteria yang hendaknya dijaga. Ya, dalam memandikan. Ya. Dan yang kesembilan, dalam memandikan, kalau laki-laki, hendaknya memandikannya itu adalah laki-laki juga. Ya. Kalau perempuan, hendaknya memandikan itu adalah perempuan juga. Adalah perempuan juga. Kecuali, ya, kecuali suami istri. Ya. Boleh sebaliknya kalau suami istri. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu anha berkata, ya, andai kata seandainya aku kembali menghadapi urusan yang aku telah lalui, maksudnya ketika Nabi meninggal, maka niscaya tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Sebab Nabi waktu meninggal yang memandikannya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Nah, demikian. Ya. Maka suami istri, dari pernyataan Aisyah ini menunjukkan bolehnya istri memandikan suaminya. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begitu kepada Aisyah, kalau kamu duluan meninggal, maka ya, saya akan memandikan kamu dan mengkafani kamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh suami memandikan istrinya dan sebaliknya. Tapi kalau bukan suami istri, ya, misalnya perempuan, walaupun perempuan ini anak kandungnya sendiri, maka harusnya yang memandikannya adalah orang lain. Perempuan juga yang semisal dengannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak perempuannya meninggal, yang memandikannya adalah para perempuan. Cuma Nabi memberikan komando, ya, memberikan tuntunan, cuci tiga kali atau lima kali atau tujuh kali, dan kalau ingin lebih dari itu dan diperlukan silahkan, ya, begitu. Demikian. Ya. Sekarang ini 9 perkara atau 10 perkara yang telah kita sebutkan. Ayo. Saya ulangi lagi dari awal. Pertama, ketika memandikan dimandi 3 kali atau boleh lebih. Yang kedua, kalau lebih dari 3 kali maka hendaknya ganjil. Yang ketiga, air itu disertai ketika dimandi disertai dengan daun bidara. Ya. Atau yang semisal dengan itu, seperti sabun atau yang semisal dengan itu. Ayo. Kemudian yang keempat, pada cucian yang terakhir, ya, cucian yang terakhir, mandi yang terakhir, itu hendaknya dicampur dengan wangi-wangian dan paling utamanya dengan kapur baru. Kemudian yang keempat, kalau sebelum dimandi ada kepan rambutnya, dibuka dulu kepangannya. Kemudian setelah itu dimandi dan dicuci baik-baik rambutnya. Kemudian yang keenam, ya, disisir rambutnya. Kemudian yang ketujuh, kalau dia adalah perempuan, setelah dimandikan rambutnya dikepan tiga, kemudian diletakkan di belakangnya. Kemudian yang kedelapan, hendaknya dalam memandikan dimulai dengan kanannya dan anggota-anggota wudunya, itu yang diprioritaskan, itu yang diutamakan. Kemudian yang kesembilan, bagi laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki, dan untuk perempuan yang memandikannya adalah perempuan, kecuali siapa? Suami, istri. Iya. Baik. Ini sembilan perkara. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Atiyah berkata, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami. Wa nahnu nagsilu ibnatahu Zainab, dan kami dalam keadaan memandikan putri beliau Zainab. Jadi sini Zainab putri beliau, yang memandikannya bukan siapa? Bukan Nabi, tapi yang memandikannya adalah para perempuan juga. Ummu Atiyah di sini yang memandikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an." Mandikan dia tiga kali atau lima kali atau tujuh kali. Aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalika. Atau lebih dari itu? Ya. 3, 5, atau 7 atau lebih dari itu kalau kalian melihat ada manfaatnya atau diperlukan hal tersebut. Bima in wa sidr, mandikan dengan apa? Dengan air dan sidr. Nah, ini dalilnya tentang pakai apa namanya? Pakai daun bidara. Dalam hadis tertulis semuanya pakai daun bidara. Nah. Iya. Qalat, maka Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, apakah harus ganjil? Kata Nabi, iya. Nah, ganjil. Ya, kemudian Nabi berkata, ya, ini dalil menunjukkan tentang harusnya ganjil ketika memandikan. Kemudian kata beliau, waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Kemudian kata beliau, di akhir cucian itu, mandi itu, ya, dicampur dengan kafur, dengan kafur baru. Ya. Atas suatu dari kafur, ya, suatu dari kafur baru. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, faida faraktunna fa'adinnani. Kalau kalian sudah selesai, beritahukan kepadaku. Ya. Beritahukan kepadaku. Kata Ummu Atiyah, tatkala kami sudah selesai memandikannya, adannahu, kami pun memberitahukan kepada beliau. Falqa ilaina haqwa. Maka beliau melemparkan pakaiannya. Haqwa di sini yang diinginkan, ini adalah pakaian yang dipakai sejenis sarung. Ya. Sejenis sarung. Jadi hampir dimiripkan dengan sarung karena apa namanya? Menutupi begitu. Ya. Dia bisa meliputi tubuh seseorang. Faqala ashtirnaha. Maka Nabi berkata, ashtirnaha iya. Kalian jadikan pakaian ini pakaian di atas badannya. Ya. Jadi waktu dimandikan, ini menunjukkan ketika dimandikan tubuh itu dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Maka pakaian yang paling pertama yang diletakkan, ini yang dipakai oleh yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita rangkan nanti bagaimana kasannya. Ya. Kemudian Ummu Atiyah berkata, dan kami menyisirnya, menyisir rambutnya. Ini menunjukkan disyariatkannya menyisir rambut. Ya. Thalatha qurun, kami jadikan tiga qurun. Kayak tiga tanduk begitu. Jadi kan dijadikan seperti tiga kepangan. Ya. Dalam satu riwayat, naqatnaha tsumma ghassalnaha. Ya. Mereka lepas kemudian mereka cuci. Kemudian mereka kepang menjadi tiga bagian. Ya. Ada dua bagian di bagian kepalanya, ya. Dan satu lagi di bagian apa namanya? Nafianya. Jadi rambut, ya. Caranya tiga, rambut dari bawah di sini, ya, dari bawah. Ya. Dari bawah sampai ke tengah sini dua, ini diambil, diikat. Ya. Dan dari atas lebihnya itu diikat. Jadi dua di sini, seakan-akan masuk ke, kalau pada hewan yang bertanduk misalnya, kayak punya tanduk begitu. Jadi ambil begini, rambutnya dari bawah, ya, kemudian dikepang, seakan-akan kayak tanduk nyawi itu dua, ya, kemudian lebihnya di atas itu dikepang lagi sendiri, ya, jadi jumlahnya semua tiga. Nah, kemudian diletakkan di belakangnya, dipahami ini ya. Jadi bukan artinya dari belakang, ya, kemudian di belakang ini dikepang hanya tiga di belakang, dari belakang enggak, tapi dibuat seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, kalau perempuan, ya, rambutnya pertama dikepang dua, ya, dua dulu di belakang dikepang, ya, sampai ke tengah kepalanya, ya, seakan-akan menyerupai tanduk begitu, ya, dikepang begitu, dan lebih yang di atas di bagian kepala dari depan, dari bahu, dari ubun-ubun itu dipegang semua, dikepang lagi satu, ya. Jadi jumlahnya semua berapa? Jumlahnya tiga. Ya. Nah, kemudian wa alqainaha khalfa, setelah dikepang dibuat di belakangnya. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibda'na bimayaminiha, kalian mulai dengan kanan-kanannya dan tempat bagian-bagian sujudnya. Menunjukkan bahwa sunnahnya dimulai dengan bagian kanan dan tempat-tempat sujud. Ya. Baik, saya uraikan dulu ya hukum-hukum poin-poin yang harus dikerjakan dalam memandikan. Nanti di akhir pembahasan mandi saya akan simpulkan lagi, ya, supaya lebih teratur. Baik, setelah itu orang yang meninggal, ya, kalau dia meninggal pada saat mau dimandikan, dilepas semua pakaiannya. Semua pakaiannya dilepas dan dia ditutupi dengan sehelai kain. Enggak juga dilepas kemudian dibiarkan telanjang, enggak. Ya, tapi dilepas dan ditutupi dengan sehelai kain. Ah, dari bawah kain inilah dia mencuci. Dari bawah kain ini dia menggosok tubuhnya. Begitu. Dipahami? Iya. Dan ini diterangkan dalam hadis Aisyah, riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau dimandikan, maka para sahabat berkata, ya, wallahi mana diri, kami tidak tahu demi Allah, kata para sahabat, apakah kami menelanjangi Rasulullah dari pakaiannya, sebagaimana kami menelanjangi orang-orang yang meninggal di antara kami, atau kami mencucinya dan tetap beliau memakai pakaian. Di sini sih pendalilannya. Jadi kebiasaannya para sahabat kalau ada yang meninggal, itu ditelanjangi semuanya. Ya. Begitu. Nah, di sini Rasulullah apakah diperlakukan juga seperti itu atau tidak? Nah, di sini letak keraguan para sahabat. Mereka tidak tahunya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Iya. Lihat. Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, ya, berselisih bagaimana caranya, maka Allah pun melemparkan kepada mereka rasa kantuk. Iya. Sehingga kata Aisyah, tidak seorang pun di situ yang hadir, ya, kecuali dia semuanya ketiduran dan dagunya ini menempel di dadanya. Ya, tidur begitu. Tiba-tiba tidur. Ya. Maka pada saat seperti itu, tiba-tiba ada yang berbicara dari sudut rumah. Ya. Dan diketahui siapa dia. Dia berkata, "Aghsilun nabiyya wa alayhi thiyabu." Mandikanlah Nabi dan pakaiannya melekat pada tubuhnya. Nah. Setelah itu, berdirilah mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gamis Rasulullah, pakaian beliau masih menempel di tubuhnya. Nah, mereka pun disebutkan dalam hadis, mereka menyiramkan air di atas pakaiannya, kemudian mereka gosok, ya, bil qamis, mereka gosok dengan gamisnya, duna aydihim, tidak memakai tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika menggosokkan orang yang bukan mahram kita, itu hendaknya pakai pelapis. Ya, hendaknya pakai pelapis. Jangan menyentuh langsung, menyentuh tubuhnya langsung. Ya, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki tentunya bagian-bagian yang bukan auratnya tidak apa-apa. Ya. Tapi yang bagian auratnya, itu tidak pakai pelapis. Ya. Tidak pakai pelapis. Pelapisnya apa? Pakai kain. Atau kalau ingin lebih mudah, sekarang ini pakai kos tangan. Atau pakai, apa namanya? Ya, kos tangan yang biasa dipakai untuk memandikan. Ya. Demikian. Nah, ini dalilnya tentang bolehnya memakai hal tersebut. Ini sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan dalam masalah ini. Jadi ada kain yang menutupinya. Ya, jadi orang yang meninggal ditelanjangi kemudian ditutupi kain. Nanti kalau dimandikan, dia hendaknya pakai pelapis dengan tangannya. Ya, tangannya dipakai pelapis memandikannya. Jangan langsung tangannya kulit dengan kulit menyentuh kulit orang yang meninggal itu. Ya. Dipahami ya? Baik. Kemudian itu tadi hukum memandikan itu tadi. Itu berlaku umum untuk semua orang yang meninggal, kecuali orang yang apa? Mati pada saat ihram musim haji itu. Ya. Ada ketentuan lain. Tidak boleh diberikan wangi-wangian. Tidak boleh diberikan wangi-wangian. Ya itu saja. Kalau yang lainnya dipakai wangi-wangi, tapi ini tidak. Dia tidak boleh pakai wangi-wangian. Ilahnya apa? Kenapa tidak pakai wangi-wangian? Sebab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Sebab orang yang bertalbiyah pada hari itu, namanya orang yang musim haji, ya kasat kusut, ya panas, kemudiannya penuh dengan debu, tidak boleh pakai wangi-wangian, kan begitu? Ya. Apalagi kalau keringat, ya bau badannya. Ya. Tapi semua itu adalah kemuliaan bagi dia, menunjukkan bahwa dia dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan susah payah menyembah kepada Allah, ya. Meninggalnya dalam keadaan itu dan dimuliakan, dia dibangkitkan dalam keadaan ada bukti-bukti amalannya melekat pada dia. Ya. Demikian. Nah, baik. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui bahwa hendaknya yang memandikan jenazah itu adalah orang yang paling tahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling paham sunnah itu yang paling utama memandikannya. Jadi kalau ada orang yang ahli misalnya, dia tahu bagaimana cara memandikan jenazah dalam tuntunan, nah itu yang paling utama, itu lebih didahulukan, itu lebih didahulukan. Iya. Demikian. Nah, apalagi kalau yang meninggal itu keluarganya atau karib kerabatnya, ia lebih didahulukan lagi. Nah, sebab kenapa seperti itu? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memandikannya adalah siapa? Adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lebih pandai dari seluruh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beliau yang memandikannya bersama para sahabat yang lainnya. Nah, diceritakan dalam satu hadis, Ali bin Abi Thalib bercerita ketika ia memandikan Rasulullah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya memandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya melihat kepadanya, kepada Rasulullah cari-cari kalau ada mayat yang lain, ternyata saya tidak melihat sesuatu apapun. Ternyata Nabi dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap harum, dalam keadaan hidup maupun mati. Ya, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya, kadang kalau ada orang meninggal, itu melekat padanya harta kekayaannya. Misalnya dia pakai emas, pakai cincin, pakai ini dan seterusnya, itu dilepaskan semuanya. Ya. Dilepas semuanya dan dijadikan sebagai harta peninggalannya. Nah, seperti kebiasaan sebagian orang, kalau meninggal di tangannya dia apa namanya? Dia kubur sama-sama. Ya. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang gali kuburan. Ya. Karena ingin cari yang seperti itu. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya, harusnya dia lepaskan semuanya. Dan juga tidak bolehnya karena itu buang-buang harta namanya. Ya. Masuk ke dalam buang-buang harta. Ya. Dan orang yang meninggal atau orang yang hidup itu lebih berhak memakainya. Akan datang nanti dalam pembahasan kafan. Kafan itu tidak boleh berlebihan. Ya. Kata para sahabat, orang yang hidup lebih pantas memakainya daripada orang yang sudah mati. Tidak boleh berlebihan. Ya. Demikian pula di sini. Ya. Muncul pertanyaan lain. Misalnya, kalau dia punya gigi emas, bagaimana? Ya. Dia pakai gigi, giginya gigi emas. Ya. Dilihat, kalau bisa dibuka giginya dengan mudah, dibuka, maka tidak apa-apa, dibuka. Ya. Nah, tidak apa-apa, dibuka. Itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya, maka sulit misalnya. Ya. Hendaknya dibiarkan begitu saja, tidak apa-apa. Ya. Apakah dia punya utang atau tidak? Kalau misalnya sulit atau misalnya akan mengakibatkan rusak misalnya giginya, ya, dibiarkan. Tapi kalau bisa dibuka, ya wajib untuk diambil itu. Wajib untuk diambil gigi emas itu, sebab kalau tidak diambil itu akan melantarkan atau membuang harta. Dan ini semuanya dari perkara mubadzir yang dilarang dalam Al-Qur'an. Wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Ya. Dan janganlah kalian apa namanya? Berbuat mubadzir, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu membuang-buang harta, itu adalah teman-temannya syaitan. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, orang yang memandikan jenazah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Orang yang memandikan jenazah, ini keutamaan bagi orang yang memandikan jenazah. mempunyai keutamaan yang sangat besar dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia menutupi auratnya. Maksudnya, tidak menceritakan aibnya orang yang dia mandikan. Ya. Dia mandikan begitu. Ya. Jangan dia ceritakan apa-apa yang tidak baik. Aib-aib dari apa yang dia mandikan. Sebab Nabi SAW bersabda, Man ghassala musliman, fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Siapa yang memandikan seorang muslim, kemudian dia sembunyikan aibnya, maka diampuni untuknya 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alayhi ka ajr maskan askalahu iyyahu yawm al-qiyamah. Ya. Nah, dan siapa yang apa? Menggali untuknya untuk ia dikuburkan di situ, disembunyikan di situ, saking dalamnya, seakan-akan kayak tersembunyi, ya. Maka dia akan diberikan pahala. Seperti pahalanya orang yang pahala tempat tinggalnya nanti pada hari kiamat. Dan siapa memberi kafan kepada orang yang meninggal, ya, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat, min sundus wa istabrak. Dari sundus, sundus ini sutra halus, ya. Istabrak, sutra yang tebal, ya. Sutra tebal di surga. Ini keutamaan orang yang memberikan kafan, ya. Jadi tidak harus kafan itu dari harta keluarganya. Kalau dia mau berikan kafan misalnya, dia belikan cepat. Nah itu bagus. Ya, kalau misalnya ada tetangga yang meninggalin dan seterusnya, ya sibuk mungkin ngurus, tidak sempat ngurus kafan, ya kita pergi berikan. Ya. Berikan. Nah, dan keutamannya akan dikafani oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sutra yang halus. Iya. Nah, demikian. Jadi yang pertama, dia mendapatkan pahala kalau dia tutupi aibnya orang yang dia mandikan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bagi orang yang memandikan kalau mau dapat pahala, dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengharapkan pahala. Tidak boleh mengharapkan balasan. Maksudnya jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan rasa syukur dari orang dan jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Ya. Nah, karena dalam syariat telah pasti nas-nas dalil tentang wajibnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dalilnya sangat banyak sekali ya untuk disebutkan. Nah, ini termasuk kesalahan di zaman ini. Ya. Orang-orang yang memandikan jenazah banyak sekali mengambil apa namanya? Kadang mengambil upah dari hal tersebut. Ya. Harusnya dia yang mengambil upah. Ya. Dia mandikan begitu saja dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di zaman ini muncul keyakinan-keyakinan aneh. Kalau ada yang meninggal nanti hartanya orang yang meninggal ini, tempat tidurnya, kasurnya, bajunya dibawa semua kepada rumah orang yang memandikan. Ya. Ini tidak ada tuntunan, tidak ada dasarnya. Ya. Harusnya harta itu menjadi milik dia, milik ahli warisnya dibagi, ya. Dan jangan diberikan kepada orang lain, iya. Demikian. Ya. Cuma di zaman ini kita memang ditimpa apa namanya dengan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau misalnya anggaplah di suatu tempat tidak ada yang bisa memandikan kecuali satu orang, dan orang ini tidak mau memandikan kecuali dibayar, ya. Makanya tidak apa-apa kita bayar dia, nanti dosanya dia yang tanggung. Ya. Dosanya dia yang tanggung. Misalnya tidak ada yang bisa memandikan. Ya. Kecuali dia. Ya. Wallahu musta'an. Kemudian, berikutnya tentang masalah, apakah orang yang memandikan itu harus mandi juga, atau disunahkan juga untuk mandi? Ada memang sebagian para ulama mengatakan sunnah. Orang yang memandikan dia mandi juga. Ya, sunnahnya begitu. Dan orang yang membawa jenazah dia juga berwudu. Ada yang mengatakan sunnah seperti itu. Berdalilkan dengan hadis, tapi hadis ini menjadi titik perselisihan di kalangan para ulama. Yang mana para ulama dahulu seperti Imam Ahmad, Ali bin Madini dan lainnya, Imam Al-Bukhari juga melemahkan hadis-hadis itu. Ya. Dan saya sendiri yang sepegang, ya, tentang tidak disyariatkannya mandi bagi orang yang mandi dan apa namanya? Tidak disunnahkan berwudu bagi orang yang membawa atau menyandang jenazah tersebut. Iya. Iya. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah memandikan jenazah orang kafir. Ya, tidak boleh hukumnya. Tidak boleh hukumnya seorang muslim memandikan jenazah orang kafir. Nah, tidak boleh dia menguburnya. Ya. Jadi orang kafir urusan dia. Dia sendiri yang apa namanya? Menguburkan dirinya. Ya. Orang-orangnya sendiri, orang-orang kafir, kecuali kalau di suatu tempat tidak ada di situ kecuali orang muslim saja, ya, maka dikuburkan begitu saja. Dikuburkan begitu saja. Nah. Ya. Baik. Disebutkan di sini dalam Al-Qur'an dalil tentang haramnya seorang muslim memandikan jenazah orang kafir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri." Dan janganlah kamu salat mensalati orang yang mati di antara mereka selama-lamanya, jangan salat mensalati mereka. Dalam ayat ini teguran untuk mensalati orang kafir. Dari penyelenggaraan jenazah yang paling pentingnya, paling mulianya itu adalah disalati. Paling pentingnya. Kalau salat saja tidak boleh, maka memandikannya, mengafaninya, ya, kemudian membawa jenazahnya, ini semua dari perkara yang tidak lebih-lebih tidak dibolehkan lagi. Lebih-lebih tidak dibolehkan lagi. Ya. Baik. Di sini mungkin ada beberapa masalah, atau saya berikan lagi satu masalah. Sekarang bagaimana hukumnya di suatu tempat